arah bisa nih ku mobil naon nana teh. Ayo mobil keluaran tahun sabaraha ieu teh? Naon da tahun anyar eta teh? Cek nu gelo. Mah nya pantes aya cek nu gelo mah.